Sebagai seorang yang telah mengaku dirinya Muslim, telah berikrar dengan mengucap La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka telah diwajibkan padanya untuk sembahyang. Sesungguhnya, yang membedakan seorang Muslim dan kafir adalah solatnya, maka jangan sekali-kali engkau meninggalkannya. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam As-salatu imaduddin فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَامَ الدِّينِ Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat itu tiang agama. Barang siapa meninggalkan salat, maka sesungguhnya ia telah merobohkan agama.